waktu telah berlalu memisahkan kita. Ada jarak yang membelenggu cinta kita berdua. Sangka cemburu, rasa curiga, jauhkah rasa cinta yang membara. Usah kau sesali perjumpaan kita, hari-hari yang kita lalui dengan penuh kasih. Biarkanlah semua menjadi kenangan. Takkan ku lupa kisah antara kita. Adalah cinta bersama.